apakah boleh diletakkan batu atau yang semisalnya sebagai tanda? Nah, boleh. Telah datang hadis tentang hal tersebut. Nah, namun tujuan dari ditaruhnya batu atau yang semisalnya tersebut sekedar sebagai tanda bahwa itu adalah kuburannya.